Roma tipu balu. Kini neget taan yo orak sia ukum si kudu kabagat Kristus Yesus. Kecat si pas ya ake puri manoyat poi kabagat Kristus Yesus ama si uja ke sita kaukum jo samba kamateyat. Apa poi sita yoi igalaya ke surukat kalulut gulaita siri manua aikoi niake antoga niate kamanua kabagat akula si makere ka siri manua si jo samba kalulut jo ay orang akean hukuman kajo kabagat akula bule ipuaili puroi puat kidiet surukat katubutta sita si puriri manua taan siripot akula tapoi siripot ketsat nanle aipoi sia si puriri manua siripot akula ma si paatu siripot akula sia si puriri manua siripot ketsat ma si paatu siripot ketsat pupa atuanan akula poi kamateyat le tapoi pupa tuanan kecat nyate puri manoyat samba aban. Oto pupa tuanan akula nyate pasak gangan ka taika manua, aipoi tak mususum nia kasurukat taika manua, tapoi momoi igalayake nia. Sia si puriri manua siripot akula tak iyo obak sia taika manua. Tapoi kamgeti tak si puriri manua kabagat akula, tapoi kabagat kecat le, ke bulat nia bai mukuddu kecat taika manua kabagamui. Tapoi kasei sita anai kecat Kristus, tak bakat Kristus nia. Tapoi ki ai Kristus kabagamui, mamate tedakam kalulut jo, kecat geti muriri manua le kalulut puroi poat. Ke mukuddu kecat taika manua, sipa si susurua ke Yesus kasi mamate kabagamui, otonia si pasi susuruake Kristus kasih mamatei, masih suruake leu tubumui si mamateyet, kalulut kecatnya si kudu kabagamui. Oto sasaraina, si putak ngalek sita, tapoi tak kakula, bule tapuri manua siripot akula. Aipoi ke siripot akula nupuri manua kam, mamatei lek kam, tapoi ke siripot kecat, mate ya ke muyan sigalai tubumui, puri manua muyan. Sangamberi siri manua pinalulut kecat taika manua, sia te ta togat taika manua. Aipoi tak kecat pupa gugulenan, si kau kam mincak muloto anu silok kam, si kau kam ibailu ta togat taika manua le. Kabagat kecat nenda, tapusoga, abba ukuiku. Kecat nenek te pasamba kecat ta masih munengake ta toga teka manua le sita. Samba ke toga sita, si pasi ikep leu sita, tibonan nia, si pasi ikep palelengan teka manua, ta silo nia pasamba Kristus, aipoi ke samba ta pasiori kam Kristus, tulalat cat ake leu sita pasamba nia. Siripot pina atuku, pangoringan katetere kini neiget, ta isi siripoki tupa kere ake nia kapulacanan patoi laket kasita geti. Bulat amare bremman poi bagadda sangamberi si bara kenen masingena katutelakada tatogat taika manua. Ai poi sangamberi si bara kenen amusukman ka kaa anau ta ka teu nia ka teu taika manua si pasi susum make le ta poi kabagat puka karonan. Aipoi si bara kenen tu uja ake leu kapaureat pulangokat, tu guru kapu ujaat pulacanan tatogat taika manua. Taagai poi, aili teret kine neget sangamberi si bara kenen kerek muhoi-hoi samba kerek masyurik besit pususule. Tak sarat sia, sita leu si pasi silo bua pusisi kebukat si bara kakecat, muhoi-hoi leu sita kapa atuatta kabagat pangenatta, ibailu sita toga nyate pas yarau tubutta. Kalulut puka karonan le atasilo puaragat. Tapoi puka karonan sico taan puka karonan. Aipoi ke atui coan apananta pele takakaroni nia. Tapoi ke takaroni kam sita icoketta ngena ke tangan nia kaombaga. Kisedda leu kecat masirom sita kabagat gulai tubutta. Aipoi tak taagai kipa siripukat nia manindou, tapoy ket sale maninindo puno tubutta katay kamanua kabagat puho hoy-hoy hitayoy tu tibuake. Samba tay kamanua siagay masicho paatuat siri manua, yagay pinaatut ketsat, ay poy siripot siobat tay kamanua le itidowake siri manua sipunenan. Kineneget taagay kam, ay le mugagalay tay kamanua kabagat sangamberi niya, masih barake katuerukat kasia si penuntu kinia baga, nyate sia sinogai teu bagat tai kamanua. Ai poi sia si pilit te kamanua kapanandat nia, sia leu ai teu ake kapanandat nia, ibai liu sia makere katularat togania, bule togania nenda, bai liu si kebukat kasasaraida nia si migi. Samba sia si teu akenen nia panandat nia, sia leu te sogayet nia. Samba sia sinogai nia, sia leu te paroi poet nia. Samba sia si paroi ponia, sia leu te lacan akenen nia. Oto ki pangal le takukua kapagalayat sangamberi nia nekne, ke tai kamanua masih paale sita, kasenya le sisagangi sita. Nia sitai kiliu toga nia, tapoi ai buluake le nia punutubutta sangam berita, malangan pa tai panguruat nake sangam berinia bagai leuk kasita, kaseite masih pangangandu si pilit tai kamanua le poi sinesian ake sia. Kaseite masih orang ake hukum, Kristus Yesus le si mamatei, si tususuru pei bagai, si pukukudu kai katoe tai kamanua, si pasitididowake sita leuk. Kasih tema si pasasara ke sita kanuntut bagat Kristus, paureat elek gejat baga, elek pangukurat, elek pulajeat, elek puge bakat, elek kaloto akenen, elek lanjau, kelek situ susurat. Kalulut eke uramati ake kai sanganan tat gogoi, ke alek beri-beri jak-jaket le radia ake kai. Tapoi kabagat sangam berinia nek-nek, mamanang lek sita sima kope, kalulut nia si penuntu kisita baga. Ama toneman poi bagaku, kamateyat elek purimanuayat, malaika elek si baragege, sibabara kini neget elek si babarageti, elek apapa si magege, si kudu kapata elek taikabaga, elek apapa bagai, tak momoi ipasara kisita, kanuntut bagat teka manua, kabagat Kristus Yesus Tuhanta.